Iris Arekon, sama Sote, Megah Lete, DJ Musik Song Awesome. Asik. Sera O-A-O-E. Wis nasibe kudu koyong ini. Cukup banget.